Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita mengkaji ayat 62 dari surah An-Nahl, surat Lebah. Lebah artinya menghasilkan sesuatu yang baik karena dia memberi sesuatu, karena dia mengisap sesuatu yang baik, mengisap saripati dari bunga dan mengeluarkan madu. Begitulah orang yang beriman berperilaku bagaikan An-Nahl yang digambarkan Allah. Berperilakulah sebagaimana Allah berperilaku, karena Allah memiliki al-masalul a'la. Hari ini kita mengkaji firman Allah ayat 62, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhumul kaziba annalahumul husna la jarama annalahumun nar wa annahum mufratun. Mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya mereka lah yang akan mendapatkan kebaikan. Tiadalah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sungguh mereka segera dimasukkan ke dalamnya. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah gambaran kaum musyrik yang menisbahkan sesuatu kepada Allah padahal mereka sendiri benci untuk menisbahkan itu kepada diri mereka. Yaitu apa? Pada ayat yang dahulu digambarkan mereka menisbahkan Allah memiliki anak perempuan, padahal tradisi Arab pada waktu itu membenci kalaulah mereka memiliki anak perempuan. Tentu saja apa yang mereka ucapkan itu dusta, bohong, palsu. Kenapa? Karena Allah Al-Azizul Hakim, Maha Perkasa, sehingga keperkasaan tidak memerlukan anak, apalagi perempuan. Dan dia Hakim, Maha Bijaksana. Karena apa? Karena semua ini sama di hadapannya. Semua makhluk sama di hadapannya. Jadi apa yang mereka dustakan, apa yang mereka tancapkan kepada Allah salah, dan apa yang mereka katakan untuk diri mereka bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan di dunia, mereka juga akan mendapatkan surga di akhirat, maka sebenarnya ucapan mereka itu tidak berasas, karena tidak beriman kepada Allah. Yang layak bagi mereka adalah neraka, dan mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Dan ternyata benar Allah mengampuni kaum kafir Quraisy dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam. Fi dinillahi afwaja. Seandainya kalaulah Allah membalas dendam itu dengan cepat sebagaimana ayat 61 kemarin dikaji, maka semuanya wafat dalam keadaan kufur dan mereka akan segera masuk ke dalam neraka. Di studio telah dirusak perdana, kita akan mengkaji bagaimana seharusnya bertindak terhadap orang yang meremehkan atau melecehkan Islam dan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, yang pertama yang sangat menarik dalam ayat ini adalah Allah menggambarkan tentang sikap yang timbul, perbuatan yang lahir dari ketidakpercayaan mereka kepada Allah, ketidakyakinan mereka terhadap keberadaan hari akhirat. Yang Allah gambarkan di sini adalah wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Mereka mengatakan Allah itu memiliki sesuatu atau bersifat dengan sesuatu yang mereka sendiri sebenarnya tidak suka dengan hal itu. Tadi Ustaz Jainal sudah menggambarkan bagaimana orang-orang kafir itu mengatakan Allah punya anak perempuan, sedangkan mereka sendiri tidak suka terhadap anak perempuan. Ya. Ini yang terlahir akibat dari kewarasan yang sudah semakin hilang. Ya. Berpikir sehat yang sudah semakin berada dalam tahap kritis. Ya. Pemikiran-pemikiran yang sudah tidak lagi sehat, ya. Otak yang tidak lagi segar, sehingga akhirnya pemikiran terlahir adalah pemikiran-pemikiran yang menjeleneh. Bagaimana bisa mereka menduakan Allah atau menganggap ada Tuhan lain yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di dalam rumah tangga sendiri seorang laki-laki tidak suka ada dua kepala rumah tangga, konon lagi di dalam penciptaan alam semesta ini. Jadi inilah sikap yang terlahir. Watasifu alsinatuhumul kaziba. Bukan hanya itu saja, mulut berbicara dengan perkataan dusta, membuat pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak pernah ada, ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Dan lebih parahnya adalah annalahumul husna, mereka bermimpi mengatakan diri mereka itu adalah baik. Jadi inilah sikap yang terlahir dari keimanan yang sudah semakin menipis, atau dari keingkaran yang timbul di dalam hati, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Jadi sungguh sangat dahsyat sekali. Yang terjadi adalah perbuatan negatif. Yang terjadi adalah tindakan-tindakan dosa dan kemaksiatan. Perbuatan-perbuatan yang secara tidak manusiawi, yang secara akal manusia tidak bisa dinalar bahwa itu bisa terjadi. Jadi memang hal-hal inilah yang akan terjadi pada saat seseorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah sebagaimana tadi Ustaz Jenal, apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan tindakan pelecehan terhadap Tuhan dan agama Islam? Yang harus kita pahami bahwa semua ini berangkat dari ketidakpahaman terhadap agama. Semua ini berangkat dari rasa keimanan yang sudah semakin menipis, sehingga akhirnya bisa jadi terjadi kesalahpahaman yang malah bukan mengagungkan Tuhannya tapi malah melecehkan Tuhannya. Oleh karena itu, bagi orang seperti ini, ya, jangan dulu dilakukan tindakan kekerasan, tapi dilakukan tindakan komunikasi, ya. Diajak bermusyawarah, diberikan masukan-masukan yang baik, ya, dibukakan pemikiran wawasannya, kembali dipahamkan terhadap ajaran agama. Ini bagi orang-orang yang beragama Islam. Selain orang, adapun terhadap orang-orang non-muslim yang melakukan tindakan-tindakan pelecehan terhadap Tuhan umat Islam, kepada Allah, ya, melakukan pelecehan terhadap agama, ini juga harus diberikan, harus ada beberapa langkah di dalam proses untuk menyadarkan mereka. Yang pertama juga tidak harus dengan tindakan kekerasan, ya, tapi diajak berdialog. Mungkin mereka tidak tahu terhadap ajaran agama Islam, sehingga diberikan gambaran bagaimana Islam itu adalah agama yang damai, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang berusaha untuk merangkul berbagai pihak. Ini harus digambarkan terlebih dahulu. Dan ketika ini tidak mampu dilakukan, berbagai tindakan-tindakan yang sifatnya lembut dan komunikatif tidak bisa dilakukan, maka dalam hal ini negara kita adalah negara hukum, di mana pemerintah berhak untuk menghukum atau melakukan tindakan-tindakan terhadap orang-orang yang meresahkan masyarakat atau malah mengganggu penganut agama lainnya. Nah, Ustaz Jenal, la jarama annalahumun nar, sudah dapat dipastikan bahwa mereka itu akan masuk ke dalam neraka, ya. Ini adalah saya kira hukuman yang sifatnya sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dunia, bagi orang-orang yang melakukan tindakan pelecehan terhadap agama, baik dia dari orang non muslim ataupun dari muslim sendiri, apa kira-kira hukuman yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan? Iya, jadi ini di akhirat kalau dia tidak bertobat seperti kata Ustaz Perdana. Tapi kalau dia masih bertobat, maka ada proses namanya istitab. Diminta supaya mereka bertobat, mencabut pernyataannya bahwa memang yang mereka tulis itu mungkin dalam keadaan lagi gusar hatinya sehingga dia mau mencabut. Kalau juga akhirnya tidak mau mencabut, sebagaimana yang terjadi di Mesir pada kasus Nasiruddin Abu Zaid, maka pada waktu itu umat Islam berhak untuk mengusir dia, mengeluarkan dia dari kampung itu. Karena apa? Karena membuat resah. Dalam kehidupan nyata pun demikian. Kalau misalnya ada pemikiran yang melecehkan agama, atau ada manusia yang berperilaku meresahkan masyarakat, maka pihak kepolisian berhak untuk menahan dia dan memenjarakan dia. Apakah Indonesia, bangsa yang kita cintai, benci dengan rakyatnya sehingga dimasukkan ke dalam penjara? Sebenarnya karena sayangnya lah maka dia dimasukkan dalam penjara supaya direhabilitasi atau dimasyarakatkan kembali supaya dia tahu beretika dan bermasyarakat. Baik Ustaz Jena, kalau misalnya pemerintah sendiri tidak mengambil tindakan, aparat keamanan tidak menunjukkan tindakan-tindakan, mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah, apakah dalam hal ini masyarakat atau orang yang bersangkutan boleh melakukan tindakan yang mereka anggap terbaik? Ya, prinsipnya bahwa hidup ini tidak harus diselesaikan dengan kekerasan. saya menemukan banyak masalah dengan senyuman itu menjadi selesai. Ada satu kisah yang menarik ketika di dekat masjid ada remaja menghidupkan lagu keras sementara sholat lagi diadakan. Itu BKM mengetuk pintu pemuda yang kos di masjid itu tidak dengan hentakan yang keras. Begitu diketok pelan, dia senyum. Rupanya senyum yang manis dan ikhlas dari BKM tadi membuat remaja tadi langsung otomatis mematikan tipnya. Yeah. Dan ketika dikatakan, apakah Anda telah berumah tangga? Belum. Maka si BKM tadi mendoakan, mudah-mudahan engkau mendapatkan istri yang soleh sehingga menjadi rumah tangga yang bahagia. Orang tadi langsung tidak pernah menghidupkan tip keras-keras di masjid tadi. Artinya apa? Tidak selamanya kekerasan menyelesaikan masalah. Tapi betapa banyak senyum yang ikhlas itu membuat orang tergugah. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad ketika dilempar dengan kotoran oleh Yahudi setiap hari. Dan rupanya Yahudi tadi akhirnya terjatuh sakit, berbaring di tempat tidurnya. Nabi Muhammad mendoakan kesembuhan bagi dia. Ya. Jadi betapa banyak ketika orang melecehkan agama yang kita cintai ini dan kita doakan dia mudah-mudahan diberi petunjuk, itu menyelesaikan masalah lebih dari sekedar melawan dengan kekerasan, karena mereka memang mengharapkan mudah-mudahan Anda akan ribut sehingga kami menjadi orang yang senang dengan keributan Anda tadi. Ya, demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang melecehkan agama ini, karena Islam itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.